kena kalau kodok diikat dilompat-lompatan. Kodoknya yang agak turun, hujannya mau. Ya, lemot banget nih Lola. Mudah-mudahan berkah dan amin ya Robbal.